Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Wa minha anna Yusuf alaihi salam ikhtar sijn ala al-ma'siyah. Fa hakadha yanbaghi lil-'abd idha ibtuliya bayn amrayn, imma fi al-ma'siyah wa imma 'uqubat dunyawiyah, an yakhtar al-'uqubat dunyawiyah ala mawaqi'aha, ala mawaqi'at adh-dhanb الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. ولهذا من علامة الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقي في النار أو أن يلقى في النار. Semuanya Nabi Allah Yusuf alaihissalam lebih memilih penjara dibandingkan kemaksiatan, dibandingkan berbuat kemaksiatan. Demikianlah yang seharusnya bagi seorang hamba ketika diberikan ujian, cobaan antara dua pilihan. Yang pertama adalah melakukan kemaksiatan, yang kedua adalah akibat duniawiyah, siksaan dunia. Maka yang harus dia pilih adalah siksaan dunia. Karena siksaan dunia sebentar, walaupun 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sebenarnya dari segi akhirat yang berabad-abad yang tidak ada ujungnya. Ini ada pun dunia. Nah, sekian tahun sudah selesai. Terus itu dia. Nah, meninggalkan dunia dan pindah kepada kehidupan akhirat yang selamanya. Daripada disiksa selamanya, na'udzubillah, dari lebih baik dia memilih siksaan duniawiyah yang sebentar. Nah, yang mana siksaan akhirat lebih keras, lebih berat selamanya. Adapun dunia terhitung sekian tahun sudah selesai. Walihada min alamat iman, oleh karena itu di antara tanda-tanda keimanan, ayakrahal abd ayauda fil kufur, seorang hamba merasa benci, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah angkat dia, setelah Allah selamatkan dia dari api neraka. Sebagaimana dia pun tidak suka dicampakkan ke dalam naru jahannam. Nah, dunia sebentar, akhirat selamanya. Wallahualam. Wa minha annahu yanbaghi lil 'abd an yaltaji ila Allah wa yahtami bihima عند وجود أسباب المعصية ويتبرى من حوله وقوته، لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Seharusnya bagi seorang hamba berlindung hanya kepada Allah saja, pertolongan, perlindungan hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika terlebih ketika adanya kemaksiatan, dosa, wa'tabara min hawlihi wa quwwatihi, jangan dia mengandalkan kecerdasan dia, kehebatan dia, kekuatan dia, jangan. Siapapun dia orangnya, sehebat apapun dia, jangan sombong dengan kepintarannya, jangan sombong dengan kehebatannya. Tetap harus minta pada Allah, tetap harus mohon pada Allah. Nah, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, wa illa tasrif anni kaidahunna, kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong aku dari tipu daya perempuan-perempuan itu, niscaya aku akan condong melakukan kepada mereka, dan aku termasuk orang-orang yang jahil, yang bodoh. Yang disandarkan pada Allah, minta pada Allah, mohon pada Allah. Sehebat apapun ilmunya, kecerdasannya, kehebatannya, jangan sombong. Jangan merasa sudah hebat, ya. Jangan merasa sudah ini dan itu dan lain sebagainya, sehingga dia nah mengandalkan dengan kehebatannya. Wa minha annal ilma wal aqal yad'uani sahibahuma ilal khair. Kemudian sungguhnya akal, ilmu dan akal, keduanya mengajak ilmu dan akal, keduanya mengajak kepada kebaikan. Wa yanhayani 'anisyarr, keduanya mencegah dari segala keburukan. Wa annal jahla yad'u sahibahu ila muwafaqati hawan nafs, kebodohan mengajak seorang, menggiring seorang, menyeret seorang kepada hawa nafsu. Ingkana maksiat dharan li sahibi, kalau seandainya kemaksiatan justru akan membahayakan pelakunya. Waliyadzubillah. Fasunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billah.